Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas tafsir ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat Kursi, karena di dalamnya disebutkan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, serta tauhid al-asma was-sifat. Demikian pula disebutkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini patut dikatakan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau bertanya kepada Sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat manakah atau ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling besar. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, setelah mendengar jawaban Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, setelah berulang kali mengulang pertanyaan tersebut, Ubay mengatakan bahwasanya ayat itu adalah ayat Kursi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Telah kita bahas sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat tersebut, Al-Hayyu Al-Qayyum, demikian pula sifat-sifat yang lainnya, dan ditiadakannya sifat La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ada kantuk, tidak pula tidur menjangkiti diri Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan pula bahwasanya Al-Kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, bahwasanya Al-Kursi sebagaimana tafsiran atau penjelasan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya itu adalah maudhi'u qadamai ar-Rahman. Kursi adalah maudhi' tempat qadamai, kedua kaki ar-Rahman, kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hal itu tidak menunjukkan butuhnya Allah kepada Al-Kursi, namun justru menunjukkan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dari sini pula terdapat kekeliruan, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya kursi adalah al-arsh, kursi itu adalah al-arsh, atau pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya kursi adalah al-ilm, ilmu. Nah, yang benar bahwasanya kursi adalah maudhi' qadamai ar-Rahman. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya mawatin tuzkaru fiha ayatul kursi. Tempat-tempat yang disebutkan di situ ayat kursi, yakni disyariatkan bagi kita untuk membacanya. Membaca ayat kursi tersebut karena kekandungan yang tinggi, yang luar biasa, yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Demikian juga dari sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di akhir ayat wa huwal aliyul azim, disebutkan dua nama al-ali dan al-azim, yakni al-ali dzu al-ulu, zat yang memiliki ulu az-zat, ketinggian zatnya tinggi, ba'inun an khalqihi, jauh dari makhluknya, mustawin ala arsyhi, beristiwa di atas al-arsy. Demikian pula mencakup ulu al-qadir, ulu al-qadir yakni lahu kullu sifati al-kamal, hanya milik Allah sifat-sifat kesempurnaan. Allah memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk. Demikian pula ketinggian sifat ulu, ini juga mencakup ulu al-qahr wal-ghalabah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menguasai ya. Di sini barakallahu fikum menunjukkan memang Allah subhanahu wa ta'ala memang satu-satunya zat yang berhak diibadahi, memiliki sifat-sifat yang mulia, memiliki nama-nama yang agung, yang paling bagus. Oleh karena itu, sungguh jahil, sungguh tayyib orang yang menyembah selain Allah, betul-betul seakan-akan digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayatnya ya, kejahilan mereka, tayyib kebodohan mereka, hilang akalnya ya, betul-betul di luar akal sehat apa yang mereka lakukan, menyembah makhluk-makhluk yang memiliki kelemahan. Berbeda halnya dengan kaum muslimin, kaum mukminin yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh sifat yang sempurna dan memiliki seluruh nama yang paling utama. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-256. Qala Allahu 'azza wa jalla ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. قال المفسر رحمه الله تعالى ولا إكراه في الدين قال لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا يحتاج إلى الإكراه عليه لمن تقبل منهم الجزية. لا إكراه في الدين, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa ya, karena kesempurnaan agama ini, agama ini yang sempurna, sempurna mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, sempurna mengatur hubungan antara hamba dengan hamba ya, sempurna, tidak ada kekurangan. Karena sempurnanya agama ini Allah pilihkan untuk manusia. Wattidhahi ayatihi, demikian pula kejelasan ayat-ayatnya sangat jelas dan gamblang bagi orang yang memiliki akal sehat, bagi orang yang mau tunduk kepada kebenaran, bagi orang yang meninggalkan hawa nafsunya. Wadih, jelas. Wattidhahi ayati, ayat-ayatnya jelas ya, terlebih lagi orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan mukjizat yang begitu banyak. yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran apa yang dibawa oleh beliau. Wattidahi ayati la yuhtaj, tidak dibutuhkan ya ilal al ikrah alaih, tidak dibutuhkan adanya paksaan kepada orang lain, kepada orang yang tuqbal minhum al jizyatu, tidak dibutuhkan pemaksaan kepada orang yang diterima dari mereka al jizyah, upeti, pajak. Ya. Karena jelasnya ayat, demikian pula karena sempurnanya agama ini, tidak membutuhkan paksaan. Orang yang memiliki akal sehat, orang yang mencerna, orang yang mengerti bukti-buktinya, dia akan menerima, dia akan menyambut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman tuqbal minhum al-jizyah. Ini maknanya la ikraha fiddin. Yani tidak ada paksaan di sini. Mengapa? Karena jelasnya ayat tersebut, karena sempurnanya agama ini. Adapun yang dimaksud dengan orang yang liman tuqbal minhum al-jizyah, orang yang diterima dari mereka al-jizyah, ya, adalah ahli kitab minal yahud wan nasara. Demikian pula tayyib disebutkan dalam hadis Nabi SAW kaum atau orang al-majus, para penyembah api. Dan yang dipilih oleh kathirun min ahli al-ilm, dipilih oleh sekian banyak ahli ilmu, bahwasanya jizyah, upeti atau pajak ini yang diambil dari orang kafir ini tidak khusus bagi ahli kitab, namun mencakup semua orang kafir. Qala faddalailu bayyinatun yattadihu biha al-haqqu minal batil. Dalail, bukti-bukti. Dalail al-nubuwah, bukti-bukti kenabian. Demikian pula ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyinatun, jelas. Jadi kalau orang betul-betul mencari kebenaran, orang yang benar-benar ingin mengikuti al-haq, dia akan tunduk. Tidak ada paksaan dalam masuk agama. Mengapa? Karena dia puas. Karena dia tunduk dengan bukti-bukti itu. Ini kalau orangnya jujur. Ya. Bagaimana kufar Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya diminta menunjukkan bukti, ya, sebagai nabi, sebagai rasul. Yang sebelumnya mereka sendiri, sebelum nabi diutus sebagai nabi dan rasul, dijuluki dengan julukan yang bagus, jujur, dipercaya. Nah, namun ketika beliau nyatakan sebagai utusan Allah, serta merta mereka mendustakan. Datang ayat insyiqaq al-qamar, ya, pecahnya atau terbelahnya bulan. Nah, karena memang kesombongan, congkak dan enggan, mereka tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faddalailu, bukti-bukti kenabian, bayyinatun, jelas. Yattadihu biha al-haqqu, dengan sebab bukti-bukti itu, al-mu'jizat, al-ayat, ad-dalail. Dengan adanya bukti-bukti itu, yattadih, menjadi jelas, al-haq, antara kebenaran dari kebatilan. Jelas. Wal-huda minad-dolali, demikian pula jelas perbedaan antara petunjuk dan kesesatan. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jelas pula yang benar itu adalah tauhid, yang batil adalah syirik. Jelas pula yang benar adalah Islam, yang lainnya adalah kufur, kekafiran. Jelas. Ya, ditunjukkan dan dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kisah-kisah umat terdahulu bersama dengan para nabi mereka. Itu suatu bukti. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti, artinya tidak menyaksikan sendiri bagaimana kejadian itu. Namun semuanya wahyu dari Allah. itu satu bukti nyata bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Jelas antara yang benar dan batil, antara petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bikulli ma ubida min dunillah, hadza makna at-taghut. Ya. Maka siapapun yang kufur, yang mengingkari bikulli ma ubida min dunillah, amay yakfur bit-taghut. Ya ini makna taghut. Kullu ma ubida min dunillah. Wa ba'dul ulama ya adhafa fiha adhafa hadha at-ta'rif bi wa huwa radin. Sebagian ulama menambahkan definisi taghut, kullu ma ubida min dunillah fa huwa radin. Definisi yang lainnya, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw muta'in aw matbu'in. Ini taghut. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik yang diikuti, yang ditaati ataupun diibadai, di luar batas, di luar ketentuan, ini taghut. Maka siapapun yang mengingkari segala sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Di sini barakallahu fikum, Allah mendahulukan an-nafyu thumma al-isbat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapapun yang kufur terhadap taghut, ini makna la ilaha wa yu'min billah illallah. Didahulukan an-nafyu thumma al-isbat. Sebagai apa? Sebagai bentuk at-tasfiyah thumma tarbiyah. Yakni dibersihkan dari kotoran, dari noda-noda, kemudian ditarbiyah, diatur, diperindah, ya, dan semisalnya. At-takhliyah dengan kha, thumma tahliyah dengan ha. Takhliyah, bersihkan, ya, dari akidah-akidah kufur, batil, kemudian dihiasi dengan akidah-akidah yang benar. At-tasfiyah wa tarbiyah, atau at-takhliyah wa tahliyah. Semakna dengan makna la ilaha illallah. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala mendahulukan isbat kemudian an-nafyi. Seperti dalam firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut." Naam. Allah telah mengutus, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa misinya? An ya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Ani'budullah, agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, di sini dahulukan al-isbat tsumman nafyi. Kata para ulama, li'anna al-isbat huwa al-asl. Karena isbat menetapkan peribadatan hanya untuk Allah itu adalah tujuannya. Nah, kemudian disertakan bayat pendahuluannya. Dua-duanya harus ada. Seseorang yang mengatakan dirinya sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai penyembah Allah, wajib baginya untuk menolak, meniadakan dan berlepas diri dari sembahan selain Allah. Harus. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa min syuruti la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah tayyib al-kufr, mengingkari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mendatangkan 7 syarat yang lain, didatangkan al-ikhlas, al-qabul, al-ilm, al-yakin dan lainnya, namun dia tidak mengingkari peribadatan pada selain Allah, maka bukan muslim. Muslim adalah orang yang mengakui sesembahan yang hak adalah Allah dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Qala faman yakfur bikulli ma ubida min dunillah wa yu'min billah. Siapapun yang ingkar terhadap segala sembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, faqad, Di sini jawabnya dengan fa. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Bagaimana sebutkan dalam bait syair? Ismiyatun talabiyatun wabima wabiqat. Nah, jika persyaratan, jawab syaratnya berupa ismiyah, jumlah ismiyah, jumlah talabiyah, ada manya, ada qatnya, maka jawabannya dengan fa. Faqad. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqadistamsaka. Dengan fa, ada fa-nya di situ. Qala faqad thabata wastaqama 'ala at-tariqati al-muthla. Sungguh dia telah kokoh dan istiqamah di atas jalan yang terbagus, yang terbaik, jalan pilihan. Faqadistamsaka bil 'urwatil wuthqa. Wastamsaka minad dini bi aqwa sababin lanqita'a lahu. Dan dia telah istamsak dengan wazan istaf'ala, wazan dalam bahasa Arab ya, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na fil ghalib. Bahwasanya tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna secara mayoritas. Jadi mayoritasnya kalau hurufnya bertambah itu maknanya bertambah juga. Istamsaka. Faqad istamsaka, maka dia telah berpegang teguh dengan agama. Bi aqwa sababin, dengan sabab, dengan tali. Sababna al-habl. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Langkita'a lahu, tidak akan putus. Beriman kepada Allah. Taib, mengingkari tauhid. Dua hal yang harus ada. Wallahu sami'un li'aqwali ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar seluruh ucapan hambanya. Wallahu sami'un alim. Alimun biniyatihim wa af'alihim. Dan Allah alim, mengetahui segala niatan dan perbuatan mereka. Wa sayujazihim ala dhalik. Dan Allah akan tayyib membalas mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, barakallahu fikum, ayat ini sudah kita baca tafsirnya, bahwasanya karena kesempurnaan dan jelasnya dalil-dalil dalam agama Islam, tidak ada ikrah, paksaan. Orang yang masuk Islam, dia akan masuk dengan lapang dada. Perbedaannya dengan agama yang lainnya, ada yang seseorang masuk ke dalam agama Nasrani karena dililit utang. Kemudian ada yang memberikan sumbangan, berikan kelonggaran, atau bahkan utangnya digugurkan. Ada pula dia masuk Islam karena suatu penipuan, ditipu. Ada pula karena sekedar ya kebutuhan duniawi, karena bungkusan mie, beras, ataupun minyak, akhirnya dia jual agamanya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang masuk Islam, yang dahulunya kufur, ya Nasrani, Yahudi dan yang lainnya, mendapatkan hidayah, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tayyib, dia mengerti bahwasanya memang agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang tayyib, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang penuh dengan keadilan, kesempurnaan. Nah, barakallahu fikum. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala menyebutkan sebab turun ayat ini, bisa melihat di dalam As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala sebab turunnya ayat ini. Dan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ayat ini bukan berarti tidak berlaku di situ hukum jihad fi sabilillah. Tidak berlaku hukum jihad bukan. Namun ayat ini terkait dengan kesempurnaan dan kejelasan agama Islam sehingga tidak ada ikrah dalamnya, dan ayat yang lainnya menunjukkan adanya kewajiban berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentunya langkah-langkah jihad bukan sembarangan, didahului dengan dakwah dan seterusnya ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Thumma qala. Thumma qala Allah azza wa jalla, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه وحفظه يخرجهم من ظلمات الكفر. الله سبحانه وتعالى menjadi wali bagi kaum mukminin. Bagaimana bentuk kewaliannya? Binasrihi, dengan pertolongan Allah. Allah menolong mereka di dunia dan di akhirat. Wa taufiqihi, demikian pula memberikan taufik kepada mereka. Wa hifzihi, demikian pula penjagaan Allah. Allah menjaganya. Nah, ketika seorang mukmin, yang dijelaskan oleh para ulama, siapakah wali Allah? Ya, sebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah mengatakan, ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim malahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, la khawfun alaihim malahum yahzanun, tidak ada takut karena menghadapi masa depan. Mengapa? Karena masa depannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih karena luput dari perkara dunia. Orang-orang kafir punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya kedudukan tinggi, dia enggak punya apa-apa. Walahum yahzanun, enggak bersedih. Karena dunia dia tinggalkan. Sebesar apapun harta yang dimiliki oleh manusia, dia akan meninggalkannya kecuali yang disedekahkan, yang dia belanjakan, yang dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi harta milik dia hakiki. Walahum yahzanun, seorang mukmin tidak bersedih. Seorang mukmin beristirahat dengan kematian tersebut dari apa? Ujian dan cobaan di dunia. Di mana dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan fi kabad. Yani fi masyaqqah wa ta'ab. Capek, letih di dunia. Nah, itu satu sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun capeknya di sini terpisahkan antara seorang mukmin dan orang kafir. Capeknya mukmin akan berhenti tayyib dengan kematian dia, dia akan masuk kepada alam akhirat. Laqad khalaqnal insana fi kabad, masyaqqah, ta'ab. Dia harus beribadah, melaksanakan ketaatan, puasa, sholat, sedekah dan lain sebagainya. Namun ya, dia akan mendapatkan buahnya kelak di akhirat. Sebaliknya orang-orang kafir, sebanyak apapun harta yang dia miliki, setinggi apapun kedudukannya, ujungnya adalah kerugian dan kehancuran di akhirat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim malahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka dikatakan oleh para ulama, tayyib, bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Maka siapapun yang semakin tinggi keimanannya, iman bertingkat-tingkat. Ahlu al-iman yatafawatun. Maksudnya orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Dalam perkara tasdik, pembenaran saja dalam kalbu, itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga ada predikat siddiqin, syuhada, as-salihin. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat predikat sebagai pimpinan, ya, pimpinan siddiqin. Nah, sebagaimana pula wali-wali Allah tadi tingkatannya, para nabi dan para rasul, siddiqin, kemudian syuhada. Syuhada ini ada dua makna disebutkan para ulama. Syuhada di sini satu bermakna adalah orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Yang kedua adalah al-ulama, orang-orang yang menjadi syuhada, menjadi saksi karena mereka menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, para ulama ahlul ilm. Kemudian tingkat di bawahnya adalah as-salihin, semuanya menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wali-wali Allah di sini mencakup al-muqarrabun, as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, yang melaksanakan kewajiban dan perkara yang sunnah, demikian pula meninggalkan perkara yang haram dan makruh karena Allah, berlomba-lomba, sabiqun, al-muqarrabun. Yang kedua adalah al-muqtasidun. Muqtasidun adalah orang mencukupkan kewajiban, tidak menambahkan perkara sunnah, meninggalkan perkara yang haram, melakukannya makruh. Ini wali Allah juga. Demikian juga yang terakhir adalah adh-dhalimuna li nafsi, orang-orang menzalimi dirinya sendiri, masih mukmin, muslim, namun zalim. Ya, semuanya adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Tiga golongan ini. Ini semuanya adalah wali Allah SWT. Mereka mendapatkan nasr, pertolongan, mendapatkan taufik, mendapatkan penjagaan sesuai dengan iman mereka, ketakwaan mereka, musara'ah mereka fil khairat. Demikian pula tamassuk mereka dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Nah, itu wali-wali Allah. Tayyib. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Di sini pula terdapat timbal balik. Tatkala seseorang, seorang muslim, mukmin, beriman dan bertakwa, Allah berikan balasan. Apa itu balasannya? Ya, al-jaza' min jinsil amal, pertolongan, taufik dan penjagaan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat yang sangat indah pada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih kecil ketika itu. Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu amamaka. Dan seterusnya. Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat. Apa itu? Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Balasan. Setiap kali engkau berpegang teguh dengan syariat Allah, Allah akan jaga dirimu. Demikian pula dalam mengajarkan dan semisalnya, Allah akan berikan penjagaan, berikan taufik kepada orang tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang jauh dari agama Allah, ketika orang, seseorang berpaling dari agama Allah SWT, semakin dijauhkan dan dipalingkan oleh Allah SWT. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Naam. Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Al-ayat. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka, wali-wali Allah, dari zulumat, kegelapan-kegelapan kufur. Dengan jamak minadh zulumati. Dari kegelapan-kegelapan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya turuq ad-dhalalah katsirah. Bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Allah katakan minadh zulumati dengan jamak. Ilan nur disebutkan dengan tunggal, bukan ila al-anwar. Menunjukkan bahwasanya annal haq wahid. Bahwasanya kebenaran itu satu. Itulah agama Islam. Yukhrijuhum min zulumatil kufur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan semisalnya. Ila nuril iman, menuju cahaya keimanan. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya segala bentuk mukhalafah syariah zulm, kegelapan. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezuliman itu adalah zulumat, kegelapan, kegelapan di hari kiamat. Demikian pula sebaliknya, keimanan, ketakwaan itu cahaya. Ada orang yang mendapatkan cahaya karena iman dan takwanya. Apa cahaya? Seperti gunung yang besar, sehingga dia berjalan dengan jelas dan tenang karena terang benerang. Ada yang kurang dari itu. Ada pula cahayanya seperti pohon kurma. Tentu tahu sendiri pohon kurma besar. Ada pula yang kurang dari itu. Dan seterusnya sampai ada orang yang diberikan cahaya. Ya, cahayanya itu seperti kuku yang ada pada ibu jari kakinya. Nyala, dia jalan. Padam, berhenti. Nyala, padam, dan seterusnya. Nur dari cahaya. Maka cahaya tersebut itu sesuai dengan iman dan takwa dia. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ansaruhum wa awliya'uhum, al-anjaju wal-awthanu, alladzina ya'buduna min dunillah. Dan orang-orang kafir, ansaruhum, penolong-penolong mereka, wali-wali mereka. Dari ayat ini kita mengerti bahwasanya wali itu ada dua. Ya, yang disilahkan dengan awliya Allah wa awliya asyaitan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Al-Furqan. Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya asyaitan. Pembeda antara wali-wali ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Jelaskan di situ siapakah hakikat wali Allah dan wali syaitan. Ucapan yang masyhur dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aytum ar-rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa." Kalau kalian melihat orang yang berjalan di atas air, jalan, demikian pula dia terbang di atas udara, terbang di udara. Fala tusaddiquhu, maka janganlah kalian terburu-buru untuk membenarkan. Oh, itu wali, bisa terbang, bisa ngilang, bisa berjalan di atas air, enggak terbakar di api, ya. Ditusuk enggak mati. Dibacok enggak berdarah dan semisalnya. Maka ini konsep yang sangat indah dan bagus. Fala tusaddiqu, jangan dibenarkan. Ya. Wala taghtarru, jangan tertipu dengannya. Masya Allah, itu berarti wali itu. Jangan tertipu, jangan terburu-buru untuk membenarkannya. Wala tusaddiquhu wala taghtarru bi hatta ta'lamu mutaba'atahu li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian tahu bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya. Qala rahimallahu taala, dan orang-orang kafir, penolong-penolong mereka, wali-wali mereka, al-andadu, tandingan-tandingan, wal-awthanu, ya, berhala-berhala yang mereka ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuhum min nuril iman ila zulumatil kufur. Taghut tersebut mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan menuju kegelapan-kegelapan kufur. Ulaika ashabun nari al-mulazimuna laha. Mereka adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Al-mulazimuna laha, mereka tinggal di dalamnya. Hum fiha baquna baqaan abadiyan la yakhrujuna minha. Mereka tayyib tinggal di dalamnya abadiyan, selama-lamanya, tidak keluar dari neraka. Tayyib. Fadl al-muadzin fal-yuadzin. Tayyib, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-zulumat dengan bentuk jama' dan an-nur dengan bentuk mufrad, menunjukkan bahwasanya kebenaran itu hanya satu, demikian pula sebaliknya kebatilan itu sangatlah banyak. Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan walihadha wahhada ta'ala lafzun nur. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menunggalkan, sebutkan dengan bentuk tunggal, lafad nur. Wa jama'a az-zulumat, dan Allah sebutkan dengan bentuk jama' az-zulumat. Li'anna al-haqqa wahidun, kata beliau. Karena al-haq itu satu, hanya satu. Wal-kufru ajnasun kathiratun, dan kekufuran itu ajnas, berjenis-jenis, kathiratun, yang sangat banyak. Wa kulluha batilatun, semuanya batil. Kemudian beliau bawakan ya ayat, ayat yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Sebutkan sirati, tunggal. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti subul, jamak dari sabil, jalan-jalan. Fatafarraqu bikum 'an sabilih, sehingga kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang lainnya, surat Al-An'am ayat 2, Allah mengatakan waja'ala dzulumati wan nur. Allah jadikan dzulumat, ya, Allah menciptakan, Allah jadikan az-zulumat, kegelapan-kegelapan, ya jamak. Wan nur, cahaya satu. Wa ja'ala wa khalaqa, Allah ciptakan zulumat. Ja'ala, kalau dia muta'addi dengan maf'ul satu, bermakna khalaqa. Adapun ja'ala, jika dia memansubkan dua maf'ul, yang maf'ul pertama, maf'ul kedua, bima'na sayyara. Naam. Waja'ala dhulumat wan nur, Allah ciptakan dhulumat, kegelapan-kegelapan, dan cahaya bentuk tunggal. Wa qala ta'ala 'anil yamini wa 'anil shimal, dari arah kanan dan dari arah kiri. Ila ghairi dhalik minal ayat allati fi lafziha isy'arun, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang ada yang pada lafadznya terdapat isy'ar, memberikan kesan. Bitafarrudil haq, bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Wantishari al-batil, demikian pula beraneka ragamnya kebatilan. Watafarruqihi watasya'ubihi, bercerai-berai dan bermacam-macam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.